Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Kita lanjutkan ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hidayah dan an-nur itu Allah lah yang memasukkan dalam kalbu seorang hamba. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan. Maka hidayah seperti yang tadi kita sampaikan, ada empat komponen, ada tiga komponen yang harus ada ketika hidayah itu masuk. Yaitu satu, tentang tempat. Tempat di mana hidayah akan dimasukkan, yaitu al-qalbu. Yang kedua, alat untuk sampainya hidayah, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, al-fa'il yang memberi hidayah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ketiga-tiganya ada, maka seseorang akan mendapatkan hidayah. Enam, orang yang sehat ada alamat dan tanda-tandanya bahwa orang itu sehat. Misal segar badannya, tubuhnya beratnya ideal, tingginya ideal, gesit gerakannya, tidak mudah lemah. Demikian pula untuk orang sakit, ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya. Mungkin panas, mungkin lemah, mudah sakit dan sebagainya. Fakadzalika lil hidayah alamat walid dhalalat alamat. Demikian pula untuk hidayah ada alamat, ada tanda-tandanya. Dan untuk kesesatan juga ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda al-hidayah, al-iqbal ala Allah, yaitu menghadap kepada Allah, at-tawajjuh ilaihi fi jamil ahwal, segala urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'ala Allah fi jamil umur. Dia selalu bertawakal apapun urusannya. Urusan kerjaan ditawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan anak, bagaimana pendidikannya, bagaimana keselamatannya, dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan keluarganya, tawakal kepada Allah. Keamanannya, tawakal kepada Allah. Ladangnya, ininya dan itunya, dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya dari alamat al-hidayah, al-isti'anah bihi kullu syai'. Al-isti'anah bihi kullu syai'. Di dalam segala urusannya dia memohon kepada Allah pertolongannya. Urusan rumah tangganya bukan masalah ringan, maka dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan keringanannya, berikan bantuannya, pertolongannya. Ketika urusan anak, pendidikan anak, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, segala urusan yang perlu pertolongan, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah al-inabah ila darul hulud. Di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah, pola berpikirnya untuk kembali adalah kembali ke darul al-khulud, negeri yang penuh dengan kekekalan, negeri yang kekal abadi, yaitu hari akhir, surga yang diharapkan. Dia menyadari, dia meyakini, kalau orang-orang yang punya hidayah, mendapatkan hidayah, orientasinya adalah hari akhir, surga harapannya, dia itulah tempat kembali kami. Bukan di dunia tempat dia. Sebaliknya, kalau urusan dunia, at-tajafi 'ani darul ghurur. Dunia disebut darul ghurur karena penuh tipuan. Karena penuh sesuatu yang menjadikan kita terlena. Adapun orang-orang yang mendapatkan hidayah, terhadap dunia ya sekedar, bukan orientasi. Mencari dunia itu hanya sekedar untuk kebutuhan dia di dunia, bukan orientasi. Wal isti'dad lil maut qabl nuzul, qabl nuzulihi. Alamat yang lain, orang yang mendapatkan hidayah, dia mempersiapkan kematiannya sebelum datang kematian. Dia sadar bahwa kematian itu pasti datang. Dia yakin bahwanya ajal pasti akan menjemput. Waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang ajal dirinya. Maka, karena ajal itu satu yang hak, yang pasti, maka dia mempersiapkan ajal itu. Karena dia yakin ajal itu akan datang, dan setelah ajal akan adanya perhitungan di yaumul kiamah. Ada pertanggungjawaban. Sehingga orang yang mendapatkan hidayah, dia mempersiapkan kematiannya sebelum kematian itu datang kepadanya. Tanda-tanda hidayah yang lainnya adalah, kalau seseorang ada hidayah, dia melihat yang namanya as-sa'adah wal manfa'ah. Dia melihat yang namanya kebahagiaan dan kemanfaatan, sesuatu yang manfaat itu, fi imtithal awamirillah, kalau dia menjalankan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia merasa senang. Dia merasa bermanfaat. Ketika menjalankan kewajiban demi kewajibannya, bukan merasa dia merugi, tapi dia merasa alhamdulillah, senangnya saya alhamdulillah. sampai detik ini Allah masih memberikan kemudahan pada saya menjalankan perintah Allah. Ketika datang sholat, kumandang sholat, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan saya untuk beribadah kepadanya. Artinya, dia mendapatkan keberuntungan, mendapatkan ajr. Kalau pedagang, itu ketika hari transaksi masuk uang kepadanya, senangnya luar biasa. Kenapa senang? Keuntungan di situ ada. Saya bisa beli barang lagi dan berharap keuntungan berikutnya. Terjadi transaksi menjadikan dia gembira karena mendapatkan keuntungan. Seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika telah menjalankan ibadah kepada Allah, dia meyakini bahwa keberuntungan bagi dia, dia dapati hari itu. Maka dia senang, dia bahagia. Dia merasa adanya manfaat yang dia peroleh ketika itu. Bukan sebaliknya. Kalau ada seseorang merasa rugi, sholat lagi, ya Allah. Kerjaan belum selesai, sudah ada tugas lagi dari Allah. Itu alamat, na'udzubillah, jauhnya seseorang dari hidayah. Sehingga kalau di hari ini ada perasaan pada kita senang dengan ibadah kepada Allah, menjalankan ibadah itu satu kesenangan. Dia merasa adanya manfaat. Maka berbahagialah kamu. Itu ada tanda-tanda hidayah ada pada dirimu. Kalau Syekhuna Muqbil rahimah ta'ala, dia mengatakan, kalau talibul ilm akan senang, bahagia, untung dan tidak untung itu tergantung hari itu dapat ilmu apa tidak. Kalau hari itu dia dapat ilmu tambahan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, maka bagi dia adalah keberuntungan. Akan sebaliknya, dia akan sedih kalau hari itu dia tidak mendapatkan tambahan ilmu. Wasyaqa wal madarrah fi mukhalafatiha. Sebaliknya, orang yang mendapat hidayah, dia akan merasakan rugi, dia akan merasakan dalam keadaan sengsara, dalam keadaan dharar, kalau setelah ibadah dia tidak merasakan rasa senangnya dalam hatinya. Kalau masih sumpek setelah sholat, itu alamat. Maka orang yang mendapatkan hidayah akan sedih. Ataupun luputnya ibadah. Luput darinya ibadah, kesempatan ibadah dia luput, dia sedih. Karena luputnya dia memperoleh manfaat ketika itu. Manfaat yang diharapkan luput darinya. Seperti tadi contohnya seorang pedagang. Sudah hampir terjadi transaksi, sudah terbayang keuntungannya, bisa bangun rumah atau bisa beli mobil baru, atau bisa yang lain-lainnya, ternyata gagal. Maka dia sedih. Luput dari tangan dia. Seseorang yang dapat hidayah ketika luput kesempatan dia beribadah kepada Allah, dia akan sedih. Maka yang ada ketika itu adalah kesedihan di dalam hati dan merasa rugi dengan kondisi seperti itu. Seseorang yang mendapat hidayah, di antaranya juga punya alamat cara pandang tentang kebaikan dan tentang keberhasilan. Siapakah yang mendapatkan al-khair? Bagaimana itu al-khair? Apa itu al-khair? Dan apa itu an-najah? Siapa yang sesungguhnya dapat an-najah, kesuksesan itu? An-najah ataupun al-khair itu urusan dalam iman dan amal soleh. Kalau dia punya keimanan bertambah, dia merasa berhasil, merasa sukses dirinya. Kalau dia bisa beramal soleh, dia sukses, merasa senang, merasa kebaikan. Tetapi kalau sebaliknya, dia melihat itu adalah syar, wayar syar wal halak fitar kidalik. Dia akan merasa itu ada satu kejelekan, itu ada satu kehancuran ketika dia meninggalkan amal soleh ataupun meninggalkan keimanan. Atau bisa lihat di sana orang-orang yang tidak peduli dengan keimanannya, berkata-kata dengan kata-kata kufur, boro-boro dia sedih, bahkan berbangga. Kalau Islam itu seperti itu, saya enggak butuh Islam. La ilaha illallah. Tambah banyak sekarang manusia berbicara asal bicara. Sok berani. Maka hati-hati. Kalau orang-orang yang pandai berbicara dan berani berbicara yang menyelisihi syariat, khawatir tanda jauhnya dia dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mendapat hidayah, di antara alamatnya adalah al-falah fid-din. Keberhasilan bagi dia adalah ketika di urusan agama. Wal khasarah fi khilafid-din. Sebaliknya kerugian kalau menyelisih agama. Di zaman sekarang standarnya dalam materi. Berhasil ataupun tidak berhasil, standarnya materi. Kalau dia punya kebun sekian ribu hektar, harta sekian jumlahnya, anak buah sekian banyaknya, pabrik sekian jumlahnya, itulah yang disebut keberhasilan. Walaupun agamanya asal-asalan, Walaupun dia dalam beragama menyesuaikan diri dengan dunia, naudzubillah. Ketika di hadapan ahli agama, dia berpenampilan, berpakaian, bergaya ahli agama. Ketika di hadapan ahli dunia, dia bergaya dan berpenampilan seperti ahli dunia. Maunya apa? Jadi. Sebagian orang melihat kondisi seperti ini adalah kehebatan dia, kepandaian dia dalam bermasyarakat. Sampai-sampai mengorbankan agama dihitung sebagai kepandaian bermasyarakat. Na'udzubillah. Ingat, ciri-ciri tanda-tanda yang ada pada seseorang yang mendapatkan hidayah, matematika dia, keberuntungan adalah kalau urusannya sesuai dengan agama. Dia akan merasa dirinya beruntung kalau sesuai dengan agama dia menjalaninya. Ketika dia di atas agamanya, dia merasa beruntung. Itu ciri-ciri orang mendapatkan hidayah. Sementara dia merasa khosarah, merasa rugi ketika menyelisih agamanya. Bisa jadi satu hari seseorang terjerembab dalam satu perbuatan yang menyelisih agama. Ketika dia tahu kondisi seperti itu, dia menyelisih agamanya, dia sedih. Ya Allah, rusak saya ini, hancur saya ini. Kalau ada perasaan di dalam kalbu antum ketika menyelisih agama, anda merasa rugi, itu ciri-ciri adanya hidayah di kalbu antum. Di samping ciri-ciri hidayah, Allah menjadikan sebab-sebab datangnya sampainya hidayah kepada seseorang agar bisa dijadikan hujah oleh Allah bahwa hidayah telah sampai kepada seseorang itu. Di antara sebab-sebab hidayah, Allah utus para rasulnya ke bumi kepada manusia untuk menyampaikan petunjuk dari Allah, sebab jalannya hidayah. Allah turunkan pula kitab-kitabnya. Itu sebagai sebab jalannya hidayah. Lalu apa lagi? Allah kasih penglihatan dan pendengaran dan kalbu. Itu semua adalah perangkat sampainya atau sebab hidayah itu sampai kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan manusia dari apa? Dari nutfah, tetes mani, amsyaj, yang tercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Aku uji mereka dengan aku beri faja'alnahu sami'an basira. Allah, maka Allah berikan apa? Pendengaran dan penglihatan. Kalimat nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, Allah ciptakan pendengaran dan mata untuk kalian. Jangan lupa, itu adalah ujian. Nabtali, aku uji mereka dengan aku beri sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Maka aku beri hidayah kepada dia, jalan hidayah. Maka aku tunjuki kepada mereka jalan hidayah. Ketika Allah tunjuki jalan hidayah lewat pendengaran dan mata yang Allah berikan kepada antum semuanya, kepada manusia, dan juga Allah turunkan Rasulnya dan kitab-kitabnya, ini adalah jalan hidayah. Tinggal masalahnya ketika hidayah sampai kepada kita lewat pendengaran dan mata kita, imma syakiran imma kafura, di antara mereka yang bersyukur dengan menerima hidayah-hidayah itu, ada pula yang kufur, maka menolak hidayah itu, tidak mau menerimanya. Jadi ingat, mata kita adalah apa? Ujian. Pendengaran kita adalah ujian. Allah ciptakan keduanya sebagai alat untuk masuknya hidayah kepada diri kita. Dari kedua ini, sebab masuknya hidayah kepada kita. Dan juga sebab adanya hujah bagi Allah atas manusia. Hidayah telah masuk kepada dia tapi ditolak. Telah sampai hidayah kepada dia tapi ditolak. Karena kalbu telah menerimanya lewat pendengaran dan lewat penglihatan. Tetapi dia tidak bersyukur, dia kufur. Maka kalau ada pertanyaan, apakah yang paling mahal di dunia ini bagi manusia? Yang termahal dari segala perbendaharaan Allah, bahkan Allah memiliki perbendaharaan yang sangat banyak. Emas di tangan Allah, Allah memiliki perbendaharaan yang sangat banyak sekali. Di dunia cuma sedikit. Yang Allah turunkan di dunia, yang diperbutkan, yang bergunung-gunung itu, ternyata dianggap sedikit. Batu bara yang jadi kebanggaan, ternyata itu perbendaharaan juga, tapi tidak dianggap yang paling mahal. Emas tidak dianggap paling mahal. Semua yang apa yang ada ini tidak dianggap paling mahal. Yang paling mahal adalah al-hidayah ila siratal mustaqim. Karena dengan hidayah ini selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah ini selamatnya seseorang dari kesesatan. Kenapa hidayah ila siratul mustaqim dinyatakan yang paling mahal dari perbekalan arah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, karena oleh sebab itu amarana Allah azza wa jalla bi talab al hidayah, karena mahalnya, karena pentingnya, karena sangat berharga, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita sholat, bahkan setiap rakaat, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari. Bahkan setiap kita sholat dalam setiap rakaatnya, kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Artinya paling tidak di dalam satu hari, sedikit-sedikitnya ya 17 kali kita memohon kepada Allah. Dalam sehari kita memohon kepada Allah 17 kali paling sedikitnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan besar makna hidayah ini. Penting sekali masalah hidayah ini. Hidayah ila siratal mustaqim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita terus-menerus memohon kepada Allah. Paling tidak dalam seharinya tidak kurang dari 17 kali kita meminta kepada Allah. Ini menunjukkan besar masalah hidayah siratal mustaqim. Kalaulah emas itu lebih berharga daripada hidayah, karena Allah yang paling sayang pada kita, maka kita diajarkan untuk meminta emas itu lebih dari 17 kali. Kalau hidayah diperintahkan 17 kali, kalau emas dianggap lebih, maka akan lebih dari itu. Tapi tidak. Allah tidak memerintahkan kita. Menunjukkan bukan perkara yang darurat sekali. Tetapi hidayah urusannya adalah urusan besar. Sehingga Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk memohon kepada Allah terus-menerus, tidak kurang dari 17 kali. Besarnya makna hidayah, maka Allah terangkan tempat petunjuk hidayah itu di mana? Masdarnya, tempat kembalinya, induknya untuk kita merujuk adalah Al-Quran. Ketika Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fih, kitab itu artinya Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan pada Al-Quran, sedikit pun tidak ada ragu. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya Al-Quran ada petunjuk buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mau mencari di mana kita dapatkan hidayah, Maka apa jawabnya? Di mana hidayah? Hidayah ada di Al-Quran. Kalau antum mau tahu di mana kita bisa dapatkan petunjuk itu, maka rujukan utama kita mendapatkan hidayah adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa, ya tentunya tidak mendapat petunjuk darinya. Tentang pentingnya hidayah, maka Allah terangkan bagaimana kita mendapatkan hidayah itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah itu? Kita bisa melihat surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalanku, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti akan aku berikan jalan menujuku yang aku ridhoi, kata Allah SWT. Allah katakan orang-orang yang bersungguh-sungguh yang berjihad, jihad tadi pagi kita terangkan ada berapa? Ada tiga, yaitu jihad melawan musuh, jihad melawan diri, dan jihad melawan syaitan. Maka orang-orang yang jahadu fina berjihad di jalanku mencari ridhaku, maka lanahdiyannahum subulana, mereka akan mendapatkan hidayah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ila siratal mustaqim. Allah terangkan bagaimana caranya untuk mendapatkan hidayah? Berjihad, bersungguh-sungguh. Adanya mujahadah. Yang berikutnya, bahwa Allah terangkan pula tentang uswah ahlul hidayah, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang mendapatkan hidayah punya uswah tersendiri. Siapa uswah mereka? Contoh teladannya siapa? Michael Jackson? Bukan. Atau politikus Fulan dan Alan? Tidak. Atau falsafah si Fulan dan Alan? Tidak. Tetapi Allah terangkan bahwa uswah mereka adalah hum anbiya war rasul. Contoh teladan mereka adalah para nabi dan para rasul. Karena Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa mereka? Para anbiya dan para rasul. Fabi bihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka, hendaknya kalian ambil petunjuk itu. Contohlah Allah perintahkan kita mencontoh para anbiya yang Allah telah jamin bahwa mereka telah mendapatkan hudallah. Fabihudahum iktadi. Dengan petunjuk mereka kalian ikuti. Ikuti petunjuk mereka. Qul la as'alukum 'alaihi ajran in huwa illa dzikra lil 'alamin. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, katakan kepada mereka, ya Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajran. Aku tidak meminta balasan dari kamu, dari kalian. In huwa illa dzikra lil 'alamin. Sesungguhnya itu adalah peringatan bagi semua manusia. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mencari contoh hidayah, panutan dalam mencari hidayah, berpegang teguh kepada hidayah adalah dengan para nabi dan para rasul, bukan para ahli filsafat ataupun orang-orang terkenal yang lainnya, bukan. Bukan karena kegantengannya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena mereka telah mendapatkan jaminan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ya ambil teladan orang yang telah berhasil. Siapa mereka? Para anbiya dan para rasul. Al-Quran juga menerangkan kepada kita Malikul hidayah huwa Allah wahdahu la syarikalah. Yang menguasai hidayah, yang memegang hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semata. Tidak ada yang lainnya. Allah ketika memberi hidayah tidak pakai berunding, majelis rundingan, majelis musyawarah, majelis, tidak perlu. Tapi Allah lah yang memiliki hidayah. Allah bebas memberikan hidayah kepada siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah katakan, innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi man ahbabta. Yang diajak bicara sama Allah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Manusia paling mulia di dunia. Manusia paling mulia. Enggak ada bandingannya. Tetapi kalau urusannya hidayah, maka Allah langsung tegur beliau alaihissalatu wassalam, innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah pada siapa yang kau kehendaki, yang kau sukai, yang kau cintai, tidak bisa. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Maha tahu siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Maka Allah mengetahui mana yang patut untuk mendapatkan hidayah Dan seberapa besar hidayah yang diberikan kepada orang itu? Dan seberapa besar hidayah itu akan diamalkan oleh orang itu? Allah tahu. Seberapa besar dia akan bersyukur kepada Allah ketika hidayah diberikan kepadanya? Allah tahu. Dan Allah pun menyesatkan orang yang patut untuk disesatkan dengan ilmu Allah. Ketika Allah mengetahui bahwa seseorang tidak patut untuk mendapatkan hidayah, karena orang itu tidak tahu kadar hidayah, tidak mau menjalankan hidayah, Allah tahu. Maka Allah katakan, walakinallaha yahdi man yasha, Allah memberi hidayah sesuai yang Allah kehendaki kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu pasti meletakkan sesuatu di tempatnya yang benar dengan bijaksana, dengan hakim dan alim, didasari oleh ilmu Allah dan didasari oleh al-hakim, sifat Allah yang maha bijaksana. Bukan asal, tetapi dasarnya ada ilmu Allah. Ilmu Allah pun tidak cuma semata-mata ilmu, akan tetapi ketetapan Allah itu didasari pula dengan hakimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ketika ada orang sesat, maka Allah katakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui kenapa seseorang itu sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah maha tahu siapa orang yang patut untuk mendapat hidayah. Maka hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan demikian pula kesesatan itu Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kita menjalani hidayah, maka yang perlu kita tahu bahwa hidayah itu ada penghalang. Ketika kita ingin mencari hidayah, setelah kita tahu tadi beberapa sebab atau beberapa alamat, insyaallah sebab hidayah akan kita baca besok. Sebelum itu kita perlu tahu adanya penghalang-penghalang dari hidayah itu sampai kepada kita. Yang pertama adalah dha'ful ma'rifal 'abd wa qillatul idraki. Pengetahuannya sedikit, lemah, keinginannya pun lemah. Itu di antara sebab penghalang seseorang mendapatkan hidayah. Karena untuk mendapatkan hidayah perlu juhud. Ketika seseorang ingin mendapatkan hidayah, itu perlu juhud, perlu keseriusan, perlu semangat. Juhud ada tiga tingkatan. Yaitu pertama juhudnya orang-orang beriman dalam mencari hidayah. Yaitu juhud ala nafsihi. Juhud ala nafsihi. Dia berjuang melawan dirinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juhud ala nafs wal qarabah wal ashirah au qaum. Dia bersungguh-sungguh bersabar melawan dirinya, melawan keluarganya, melawan teman-temannya atau kaumnya. Maka ini juhudnya para pendakwah. Yang ketiga, juhud ala nafs wa ala umumul basyariyah. Juhud pada dirinya dan juhud menghadap manusia, menghadap manusia semua. Ini adalah juhudnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama, penghalang dari hidayah apa tadi? Lemahnya dari ilmu dan keinginan untuk memperoleh hidayah itu tadi. Sehingga jauh. Dia enggak bersabar. Untuk kita mendapatkan hidayah ada sekian pengorbanan. Ketika seseorang enggak sabar, ia menjadikan terhalanglah dia dari memperoleh hidayah itu tadi. Yang kedua, adamul al-ahaliyah. Ketika seseorang mengetahui sesuatu, akan tetapi hati yang tempat menerima hidayah itu tadi tidak bisa menerimanya, maka ketika kalbu itu tidak bisa menerima karena qasi, karena keras, membatu, maka la yuqbal al-tazkiyah wa la tu'assir fihi nasa'ih aw kana maridan lam yantafi' bikulli ilmin ya'lamuhu. Karena hatinya membatu, maka tidak bisa menerima ilmu yang telah dia terimanya atau nasihat. Memang dasar kalbunya sakit, kalbunya keras, tidak bermanfaat untuk dirinya walaupun ilmu telah banyak. Jadi yang kedua adalah yang menghalangi seorang mendapatkan hidayah, hati yang keras. Walaupun dia punya ilmu, tapi sulit. Penghalang yang lainnya, yang ketiga adalah mahabbatul ahl al-ashirah. Ketika kita punya kecintaan kepada keluarga melebihi kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya. Ketika kita punya kecintaan pada sanak kerabat semuanya. Itu juga bisa menjadi penghalang. Karena cinta kita kepada mereka melebihi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ada perasaan Kalau saya mengikuti al-haq, maka berarti menyelisih mereka. Saya jadi jauh dari mereka. Bisa-bisa saya dikeluarkan dari kelompok mereka. Perasaan ini menghantui seseorang sehingga orang itu terhalang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi hidayah itu terhijabi dari seseorang, menghalangi seseorang, ternyata masalahnya apa? Keluarga dia, baik keluarga dalam arti keluarga kecil di rumah dia atau keluarga besar, handai tolan dia, teman kerabatnya, karena ketakutan dia, kalau saya ikutin hidayah ini, waduh, gak bisa diterima sama mereka. Dan ini banyak terjadi. Jangan antum anggap itu ringan. Itu perkara berat bagi sebagian orang. Harus menghadapi kenyataan dikecam sama keluarganya. Yang keempat, mahabbatud dar wal watan, kecintaan dia kepada sukunya atau negerinya, kebangsaannya. Fayara ana dukhuli fil Islam khurujihi ani darihi wa watanihi ila daril gharib. Maka bisa jadi karena kesukuan atau kebangsaan seseorang menghalangi dia untuk dapat hidayah ini. Karena dia khawatir kalau dia masuk hidayah, menerima hidayah ini, dia harus pergi dari negerinya. Dia akan dikeluarkan, akan jauh dari sukunya dan sebagainya. Sehingga ada pula atau banyak pula orang yang jauh dari hidayah disebabkan oleh faktor ini. Yang kelima, adalah orang-orang yang punya anggapan kalau dia masuk Islam, mutaba'ar Rasul, mengikuti Rasul, dia menyangka izra'an wa ta'nan ala abaihin wa ajdadihi wa dhimman lahum. Dia menyangka kalau dia masuk Islam atau masuk kepada sunnah, dia akan meninggalkan dan merendahkan nenek moyangnya, adatnya dia tinggalkan, atau dia merasa kalau itu yang terjadi maka saya merendahkan adat saya, warisan nenek moyang. Maka ketahuilah, Abu Thalib, paman Rasul, kenapa tidak mau masuk Islam? Kenapa tidak mendapatkan hidayah dari sisi ini? Karena dia merasa saya bersalah kalau saya masuk Islam meninggalkan warisan nenek moyang. Dan subhanallah, kejadian ini tidak hanya di zaman Abu Thalib saja. Sampai detik ini pun banyak dengan alasan warisan budaya, nenek moyang dan sebagainya menjadikan dia jauh dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mutaba'ah man yu'adi minan nas lirrasul, mengikuti orang-orang yang memusuhi Rasul alaihi salatu wassalam. Bayangkan yang diikuti orang-orang yang musuhi Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kebanggaan dia yang diikuti adalah orang yang musuhi Rasul, bagaimana dia mendapatkan hidayah? Maka salah satu penghalang ketika dia membanggakan orang kafir atau yang memusuhi Islam menjadi kebanggaan dia, ikutan dia. Yang ketujuh, kalau dia mengikuti atau berbuat hasad atau kibir. Kalau ada hasad di kalbunya, ada kibir di kalbunya, hasad dan kibir ini menjadi penghalang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk penyakitnya orang-orang terdahulu dan juga mengenai orang-orang zaman sekarang. Kalau kita lihat orang-orang kafir, pentolan-pentolan kafir, apa yang menyebabkan mereka enggan untuk masuk Islam? Untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Apa sebabnya mereka enggan? Tidak lain dan tidak bukan karena hasad dan kibirnya. Contoh siapa? Fir'aun. Atau Abu Jahal. Atau banyak lain lagi yang antum bisa kasih contoh yang banyak sekali. Contoh-contoh yang bisa kita ambil contoh padanya. Yang kedelapan, yang mencegahnya adalah ar-riyasah wal-mulk, kepemimpinan dan kerajaan. Keinginan dia menjadi pemimpin, inginnya dia menjadi raja, bisa jadi menjadi penghalang. Kalau zaman sekarang inginnya dia menjadi pejabat atau pegawai satu perusahaan, teriming-imingi dengan fasilitas, orang-orang seperti ini tidak punya hasad barangkali, tidak punya kibir barangkali, tetapi terjatuh. Sulit untuk mendapatkan hidayah karena dia berebut minta dukungan agar dia mendapatkan dukungan jadi raja ataupun dukungan jadi pemimpin. Karena dia berharap mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, ketika banyak pula atau menjadi penentu orang-orang yang kafir, maka dia tunjukkan dirinya kafir. Takut kalau dikatakan dirinya itu tidak toleran, maka mendatangi hari raya ini, hari raya itu, bukan orang, dia siap berbuat apapun untuk mendapatkan ar-riyasah. Demi mendapatkan kepemimpinan, dia siap. Dia takut kalau terjegal apa yang dia cita-citakan itu, akhirnya dia jauh dari hidayah. Nah, kalau saya menunjukkan saya dapat hidayah, saya orang Islam yang taat, berpegang teguh pada agama saya, siapa yang ikut saya? Bisa-bisa dari kelompok sana tidak mau. Sementara kelompok sana didukung oleh Amerika, kekuatan didukung oleh ini dan itu. Maka salah satu penghalang hidayah masuk adalah ar-riyasah wal muluk. Yang kesembilan, asyahwa wal mal, menjadi penghalang masuknya hidayah kepada kita. Ini pula banyak terjadi di zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Kalau saya mengikuti hidayah Islam, saya tidak bisa lagi menikmati sesuatu yang saya sukai, karena yang ini dinyatakan haram dalam Islam, nanti enggak boleh. Kalau saya masuk Islam, mendapat hidayah dari Islam, atau berpegang teguh di atas sunnah, ngaji, kalau bahasa sekarang ya, kalau kita ngaji, nanti hartanya segitu-gitu saja, gak boleh korupsi. Lah gimana? Mau jadi kayak bapak saya dulu, cuma dapat rumah dinas setelah selesai suruh pulang. Enggak sabar dia. Dia maunya harta yang berlimpah. Karena dia maunya harta berlimpah, dia korbankan hidayah waliyazubillah. Salah satu penghalang dari hidayah adalah syahwat dan al-mal. Yang lainnya adalah adat kebiasaan. Kadang-kadang hukum adat mengalahkan segalanya, walaupun bertentangan dengan hukum Allah, sehingga karena kebiasaan dan adat ini, seseorang terhalangi dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan dia, kalau kita menerima hidayah, artinya kita akan menghapus segala adat, memerangi adat, menghancurkan warisan dan sebagainya, sehingga dia lebih memilih adat daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa perkara yang bisa kita bahas sore ini, terutama yang terakhir, adalah pencegah atau penghalang dari hidayah itu masuk ke kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di hari esok. Beberapa perkara tentang sebab-sebab datangnya hidayah, dan sebab-sebab seseorang tertimpa kesesatan jauhnya dari hidayah. Biidznillah, semoga Allah mudahkan kita bisa berjumpa di esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.